tidur semua rencana. Dua jam ku menunggu, entah harus bagaimana. Datang menghampiri, sampai kapankah ini penantianku berakhir. Tolong sabarlah dulu, beri aku sedikit waktu. Sabar-sabarlah dulu, sepeda kumbangku melaju menemui kekasihku.